Apa kau beli barang tak bayar cukai, barang seludup? Jawabnya, sah jual beli. Tapi kalau undang-undang kerajaan tu dibuat untuk menjaga masalah orang awam, maka dia telah melakukan kesalahan di sisi peraturan dunia. Faham lagi?